وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخوان في الدين أعزاني وأعزكم الله الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita lanjutkan di pembahasan yang selanjutnya dari pembahasan Kitab At-Tauhid, yakni pembahasan yang berkaitan dengan masalah al-khauf, berkaitan dengan masalah perasaan takut. Dan tentunya takut seorang muslim hendaklah ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muslim mengetahui akan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui akan maha kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantaslah kalau seorang muslim itu takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghilangkan perasaan takut dari selainnya, apalagi kepada syaitan-syaitan yang notabene mereka adalah musuh kita. Kita baca babu qalillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tidak lain, yakni mereka itu adalah syaitan. Mereka ini yang menakut-nakuti kalian itu adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, yang mana mereka syaitan itu menakut-nakuti wali-walinya. Yukhawwifu awliya'ahu, mereka menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuh, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi wakhafuni, takutlah kalian kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-175. Sebelum kita membaca keterangan dari Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, terlebih dahulu kita perlu tahu tentang sebab turunnya ayat ini. Ayat ini sebenarnya masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada perang Uhud, yang mana pada perang Uhud tersebut di awal pertempuran kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan, sampai-sampai membuat pasukan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu terpukul mundur. Akan tetapi di sana ada sedikit, yakni ketidaktaatan para pasukan pemanah kepada perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan sekitar 50 pasukan berada di atas bukit Rumah. Ini pasukan pemanah yang diletakkan di atas bukit Rumah dalam rangka untuk membackup pasukan yang kemungkinan itu akan menyerang dari belakang. Akan tetapi ketika kaum muslimin sudah berhasil memukul mundur orang-orang kafir ketika itu, ada 40 orang dari 50 orang yang Rasul tugaskan di atas bukit, yang Rasul perintahkan tidak boleh turun sampai ada perintah. Baik itu kalian melihat kalian sudah menang atau kalah, tidak boleh turun. Tapi ternyata ketika sudah melihat kaum musyrikin terpukul mundur, mereka rame-rame turun. Dari 50 tinggal tersisa 40 orang turun. Sehingga ketika itu Khalid bin Walid, yang ketika itu menjadi pemimpin, salah seorang pemimpin pasukan kafir, mengambil kesempatan tersebut untuk menghabisi 10 orang yang ada di atas bukit, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Melambung kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Sehingga terjadilah kekalahan di pihak kaum muslimin. Akan tetapi ketika itu, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum musyrikin ini berpaling dari kaum muslimin, yang sebenarnya ketika itu kaum muslimin sudah benar-benar terjepit, sudah benar-benar kalah, sehingga kebanyakan mereka itu yakni menyelamatkan diri mereka ke atas bukit, termasuk Rasul dan juga para sahabat yang mulia berada di atas bukit. Seandainya ketika itu kaum muslimin masuk ke kota Madinah, tidak ada seorang pun yang menghalangi. Di Madinah semuanya orang-orang, kebanyakannya itu kaum perempuan sama orang-orang laki-laki yang lemah. Kalau seandainya ketika itu mereka gunakan kesempatan untuk menyerang kota Madinah, tidak ada yang menghalangi satupun. Tapi Allah yang menghalangi mereka, sehingga Allah jadikan mereka itu berpaling. Mereka sudah kepingin pulang. Dalam keadaan sudah merasa menang, merasa sudah berhasil membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, yakni Asadullah, Asadur Rasul, singanya Allah, singanya Rasul. Mereka sudah berhasil melampiaskan dendam mereka kepada kaum muslimin, sehingga Allah jadikan hati mereka berpaling, sehingga mereka pulang. Pulang. Kemudian ketika sampai di daerah Ar-Rawha, ya Ar-Rawha, sekitar yakni 36 kilo dari kota Madinah, mereka baru berpikir ulang. Kalau seandainya tadi kita langsung menyerang Madinah, tentu kita akan bisa menghabisi kaum muslimin. Sehingga ketika itu mereka sudah mengatur siasat untuk kembali lagi ke kota Madinah untuk menyerangnya. Tapi ketika itu kaum muslimin juga sudah sigap. Meskipun dalam keadaan kalah, dalam keadaan terluka, dalam keadaan banyak korban, dalam keadaan bersedih, Rasul pompa semangatnya mereka, sehingga mereka pun dengan sisa pasukan yang ada mereka berangkat. Kemudian sampai di Hamrul Asad, sekitar 8 mil dari kota Madinah. Di situ ada seorang sahabat yang bernama yakni Ma'bad ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai radhiyallahu anhu, salah seorang penasihatnya Rasul, memberikan nasihat kepada Rasul, memberikan semangat kepada Rasul, menghibur Rasul. Kemudian selanjutnya Ma'bad menawarkan untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrikin tentang ancaman. Sehingga Ma'bad pergi sendirian ke yakni kaum musyrikin yang ketika itu sudah sampai di daerah Hamra, daerah Ar-Rawha ya. Daerah Ar-Rawha sekitar 36 mil dari kota Madinah. Ke sana kemudian menyampaikan sebuah berita dalam rangka untuk menakut-nakuti kaum musyrikin supaya tidak kembali ke kota Madinah. Karena ketika itu sedang lemah sekali kaum muslimin, dalam keadaan terluka, kalah. Ma'bad ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada Abu Sufyan, pimpinnya kaum musyrikin yang ketika itu menjadi seorang musyrik, belum muslim, dengan mengatakan inna Muhammadan kharaja fi jam'in lam ara mithlahu qattu. Ini ucapan dari Ma'bad ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai. Sesungguhnya Muhammad, dia telah keluar bersama sekelompok orang yang aku tidak pernah melihat yakni semisalnya sebelumnya. Maksudnya mengancam dengan pasukan yang sangat banyak. Aku tidak pernah melihat sebelumnya pasukan yang seperti itu. Yataharraquna 'alaikum taharrukan. Mereka itu akan yakni menghabisi kalian dengan sebenar-benar penghabisan. Mereka membakar semangatnya kemudian untuk menghabisi kalian. Fihim min al-halaqi 'alaikum syai'un lam ara mithlahu qattu. Pada mereka itu terdapat kemarahan terhadap kalian yang aku tidak pernah melihat kemarahan sama sekali sebelumnya. Ini ancaman dari Ma'bad kepada orang musyrikin. Wala ara antara tahilu hatta yattali'a awwalul jaysi min wara'i hadhil akimmati. Dan aku tidaklah melihat kalau kalian akan bisa lari sampai awal dari pasukan itu akan datang dari belakang kemah kalian ini. Ini ancaman dari Ma'bad ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai kepada kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu, yang mana awal kalinya itu mereka itu sudah berencana untuk kembali lagi menyerang kota Madinah. Tapi setelah ada ancaman seperti ini, mereka pun berpikir ulang. Sehingga kemudian mereka pun, karena ini perang syaraf ya, perang urat syaraf, bukan perang fisik, saling mengancam ya. Ketika Ma'bad tadi mengancam dengan ancaman seperti itu, maka kemudian Abu Sufyan pun sebagai pemimpin orang kafir ketika itu balik mengancam kaum muslimin. Yani innan nasa qad jama'u lakum. Sebenarnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-173, ayat yang sebelum ada dalam pembahasan kitab ini. Ayat yang ke-173 di mana innan nasa qad jama'u lakum. Abu Sufyan menyatakan sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian dengan mereka. Tapi ternyata apa? Ancamannya Abu Sufyan orang kafir ini ketika itu tidak berbekas sama sekali pada kaum muslimin, bahkan fazaduhum imana. keimanan mereka semakin bertambah. Keimanannya orang muslim yang diancam oleh kafir tadi semakin bertambah. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan bahkan mereka mengatakan, kaum muslim menyatakan, cukuplah bagi kami Allah sebagai pelindung. Kemudian mereka pun kembali. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka kembali dengan kenikmatan dari Allah wa fadlin, dan juga karena dari Allah. Lam yamsashum su'u wa taba'u ridwanallah. Yang mana mereka sama sekali tidak tersentuh oleh kejelekan. Niatnya berperang dari Madinah sampai di daerah Hamra al-Asad, ternyata mereka balik lagi tanpa adanya pertikaian sama sekali. Tapi kaum musyrikin sudah lari tunggang-langgang sebelum perang. Ini dalam kejadian Hamra al-Asad. Ya. Kaum muslimin sudah sampai situ, kemudian kaum musyrikin belum jadi melawan, balik lagi. Ya. Kemudian selanjutnya, Allah menyatakan, innama dhalikum syaitan, tidak lain, ini yang ayat yang sedang ada dalam kitab ini, innama dhalikum syaitan, tidak lain, ya, yani orang-orang yang menakut-nakuti kalian itu adalah syaitan, yukhawifu awliya'ah, syaitan itu menakut-nakuti wali-walinya Allah. Tapi, fala taqafuhum, Allah menyatakan, janganlah kalian takut dengan mereka, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ancamannya mereka jangan takut, tapi waqafun. Wa khawfuni takutlah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini ayat ini berkaitan dengan masalah kisah perang Uhud, ya, dan juga kejadian yang terjadi setelah perang Uhud, di antaranya adalah perang yakni Hamra al-Asad. Ini tapi ini perang ini ternyata bukan perang fisik tapi perang urat syaraf, saling mengancam, dan ternyata orang musyrikin kalah dalam ancamannya. Ketika mereka balik mengancam kaum muslimin, bahkan kaum muslimin tidaklah takut, tapi bahkan fazaduhum imana, semakin bertambah keimanan mereka. Tapi sebenarnya orang kafir, mereka kembali lagi ke kota yang di Mekah, ya, karena mereka takut dengan ancamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang diucapkan oleh Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai radhiyallahu ta'ala. Sekarang kita akan mulai memasuki dari keterangan Syekh Dr. Salih bin Muzal yang kita punya ini. Yang pertama, munasabatul bab di kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annahu lamma kana al-khawfu min ajma'i anwa'i al-ibadati allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala, nabbaha al-musannifu bi hadha al-bab 'ala wujubi ikhlasihi lillah. Bahwasanya ketika perasaan takut ini mengumpulkan seluruh ibadah, mengumpulkan berbagai macam ibadah, yang mana ibadah itu wajib untuk mengikhlaskannya hanyalah untuk Allah, nabbah al-musannifu bihadzal bab. Maka musannif, penulis kitab ini, yakni Syekh Muhammad At-Tamimi, memperingatkan dalam bab ini, ala wujubi ikhlasihi lillah, yakni wajibnya mengikhlaskan perasaan takut tersebut, mengikhlaskan khauf tersebut hanyalah untuk Allah. Karena ini merupakan ibadah, sehingga khauf ini juga harus ikhlas memurnikan takutnya ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian innama, yang ada dalam ayat tersebut, innama dhalikum syaitan, innama maksudnya ini adalah adatu hasrin. Ini tanda ataukah huruf yang digunakan untuk pembatasan, tidak lain. Asyaitan ini alamun ala iblis al-la'in. Ini sebuah nama, syaitan itu adalah nama, salah satu nama dari nama iblis yang terlaknat. Yukhawifu awliya'ahu, yaitu ay yukhawifukum bi awliya'ihi. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Wa yuhimukum annahum dhu ba'sin syadid. Dan syaitan itu memberikan kepada kalian itu waham, memberikan kepada kalian itu ilusi, hayalan-hayalan, ya, bahwasannya mereka ini, syaitan-syaitan itu memiliki kekuatan yang keras. Fala taqafuhum, yani ay la taqafu awliya'ahu alladhina khawafakum iyyahum. Janganlah kalian takut dengan wali-walinya syaitan. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan yang balik mengancam kaum muslimin dengan ancaman tersebut. Ya. Yani dengan ancaman tadi dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini ancamannya dari wali-walinya syaitan. La taqabu awliya'ahu, janganlah kalian takut dengan wali-walinya syaitan, dengan kaum musyrikin. Abu Sufyan yang balik mengancam kaum muslimin. Alladzina khawwafakum iyyahum, yang mana mereka ini menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya tersebut. Wa khafuni fala tukhalifu amri, tapi takutlah kalian kepadaku, yang ini maksudnya kepada Allah, sehingga janganlah kalian menyelisihi perintahku. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman, yakni li'annal imana yaqtadi an tu'athiru khaufallahi ala khaufin nas. Karena keimanan itu menuntut mendahulukan takutnya kepada Allah dibandingkan dengan takutnya kepada manusia. Sehingga ketika kaum musyrikin mengancam dengan berbagai ancaman akan mengirimkan pasukan yang lebih besar, bahkan kaum muslimin tidaklah merasa takut, tapi bahkan fazaduhum imana, semakin bertambah keimanannya mereka. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini, yukhbiru ta'ala anna min kaydi aduwillah annahu yukhawwifu al-mu'minina min jundihi wa awliyaihi li'alla yujahiduhum wa la ya'muruhum bima'ruf wa la yanhauhum 'an munkarin. وَنَهَانَا أَنَّ خَافَهُمْ وَأَمَرَنَا أَنَّ خَافَهُ وَحْدَهُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُقْتَضَى الْإِيمَانِ فَكُلَّمَا قَوِيَ الْإِيمَانُ الْعَبْدِ زَالَ خَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ مِنْ قَلْبِهِ وَكُلَّمَا ضَعْفَ إِيمَانُهُ قَوِيَ خَوْفُهُ مِنْهُمْ. Mana jawaban dari ayat ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan termasuk di antara kaidu aduwillah, termasuk di antara makar, termasuk di antara tipu daya musuh-musuh Allah, yakni mereka itu menakut-nakuti kaum mukminin dari kalangan tentaranya dan wali-walinya Allah. La'alla yujahidun, agar supaya mereka itu tidak berjihad melawan mereka, agar supaya kaum muslimin tidak berperang melawan kaum musyrikin. Wala ya'muruhum bima'ruf, dan agar supaya mereka itu tidak memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Wala yanhauhum 'an munkarin, dan agar supaya mereka itu tidak menghalang-halangi, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Wa nahana an nakhafahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk takut dengan mereka. Wa amarna an nakhafahu wahdan, dan Allah memerintahkan untuk takut hanyalah kepadanya saja. Lianna hadha huwa muqtadal iman, karena inilah tuntutan keimanan. Fakullama qawiyal iman al-abdi zala khawfu awliya'i syaitan, dan setiap kali semakin kuat keimanan seorang hamba, akan hilanglah perasaan takut kepada wali-wali syaitan dari hatinya. Wakullama da'afa imanuhu qawiya khawfuh minhum, dan setiap kali melemah keimanan seseorang, maka akan semakin kuat perasaan takutnya dari mereka. Jadi ini bertolak belakang. Kalau iman semakin kuat, takut kepada musuh-musuh syaitan itu akan semakin hilang. Tapi kalau iman lemah, takut kepada musuh Allah itu semakin kuat. Jadi ini berlawanan. Sehingga seorang itu harus hilangkan perasaan takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan di mu'istafal umil ayah, faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, annal khawfa ibadatun yajibu ikhlasuhu lillah. Bahwasanya khauf, yakni perasaan takut ini adalah ibadah, termasuk bentuk ibadah, sehingga wajib untuk mengikhlaskan perasaan takut tersebut hanyalah untuk Allah. Tapi sekali lagi, takut ini para ulama rahimahumullahu ta'ala membagi menjadi tiga macam. Ada khauf yang sifatnya itu tabi'i, khaufun tabi'i, takut kepada sesuatu yang memang di sana dikhawatirkan bahayanya. Sebagai contoh, seseorang itu punya tabiat takut dengan binatang buas, takut dengan binatang berbisa, takut dengan api, takut dengan kedalaman, takut tenggelam karena kedalaman. Ini takut yang tabi'i. Maka yang seperti ini bukanlah termasuk di antara bentuk ibadah, sehingga hal tersebut pun tidak mengapa. Ini takut yang tabii. Kemudian ada juga takut yang sifatnya ibadah, yang ini tidak boleh ditunjukkan kecuali hanyalah untuk Allah saja. Ini yang sedang menjadi pembahasan kita, takut jenis yang kedua. Dan termasuk dari perasaan takut ini, takut yang khaufus sir. Takut yang tersembunyi. Ini ada kalanya itu menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Meskipun asalnya itu tidak sampai, cuman bisa jadi kalau takutnya itu dengan perkara-perkara yang tidak ilmiah, makanya akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Sebagai contoh, lewat di kuburan, takut jangan-jangan nanti tahu-tahu ada putih-putih muncul dari kuburan. Ini kan sir, perasaan takut yang tersembunyi. Seperti ini, khawatirnya nanti akan bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan karena dia meyakini kuburan tersebut berbahaya. Kuburan ini akan bisa mendatangkan mudharat. Padahal yang seperti ini kan, kuburan itu kan namanya kuburan, benda seperti itu saja sudah. Orang yang sudah mati ya sudah mati, tidak akan mungkin bisa bangkit kembali. Sehingga ini tak khaufus sir ini juga hati-hati, jangan sampai seorang itu terjerumus ke dalamnya karena ini akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan tadi. Tapi yang tabii tadi, takutnya seseorang kepada binatang buas, takutnya seseorang kepada binatang berbisa, takutnya seorang dengan kedalaman, maka ini bukanlah termasuk di hati jenis ibadah yang seorang ini tentunya kalau masih ada perasaan seperti ini, tidaklah dia berdosa. Karena ini adalah tabiat. Jadi yang pembahasan kita kali ini adalah khauf yang ibadah tadi. Tidak boleh ditunjukkan kecuali hanyalah kepada Allah, sehingga wajib untuk menunjukkan, mengikhlaskan takut ini hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang kedua, yani anna sarfal khawfi li ghairillahi syirkun. Ka'ayya khawfa min ghairillahi min watanin aw taghut aw yusibahu bima yakrahu. Ayyusibahu bima yakrahu. Faedah yang kedua, bahwasanya mengalihkan perasaan takut kepada selain Allah adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Mengalihkan perasaan takut kepada selain Allah adalah merupakan bentuk kesyirikan. Ka'ayya khafa min ghairillah, sebagaimana seseorang yang takut kepada selain Allah, baik itu berupa watan, berhala-berhala, patung-patung, al-tahud ataukah tahud-tahud yang lain, ayyusibahu bima yakrahu, yakni akan menimpakan kepada dia sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Contoh tadi ya, khaufus sir, ya, lewat kuburan takut dengan genderuwo, takut dengan kuntilanak, kemudian menyangka kalau genderuwo tersebut akan bisa menimpakan kepada kita mudharat, menimbakan kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, maka ini khaufus sir yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik tadi. Ini khawatirnya. Apalagi kalau sampai memberikan jenis peribadatan, makanya jelas sudah bentuknya khauful ibadah. Karena takut kemudian memberikan apa yang diminta. Misalkan contoh, di bawah pohon yang keramat, di sana dilihati sesuatu, kemudian sesuatu itu meminta kepada orang tersebut suruh mendatangkan apa. Misalkan bunga ataukah apa, bawakan kepada saya bunga melati ini dan itu, dituruti, berarti sudah bentuk ibadah. Ya, sehingga ini suatu hal yang terlarang. Asalnya yang ketiga, at-tahdzir min kaidis syaitan. Dalam ayat yang telah kita sampaikan tadi, surat Ali Imran ayat yang ke-175, terdapat padanya tahdzir, peringatan. Peringatan dari tipu daya syaitan. Syaitan itu tidak henti-hentinya untuk yakni menghembuskan makar-makar, menghembuskan tipu daya kepada wali-wali Allah, kepada kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Dari seluruh arah syaitan akan datang kepada kita dalam rangka untuk memberikan tipu daya, untuk menyesatkan kita. Karena ini sudah merupakan janji dari iblis alaihi laknatullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala usir iblis dari syurga, iblis bersumpah di hadapan Allah. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka kaum yakni manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau akan dapatkan kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Ini makar iblis, tipu daya iblis, syaitan-syaitan dan seluruh bala tentaranya. Sehingga kita harus hati-hati dari mereka. Dan salah satu amalan untuk bisa menghindari dari tipu daya iblis adalah mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jenis ibadah kita ikhlaskan untuk Allah, termasuk salah satunya adalah al-khauf, termasuk ibadah, sehingga kita ikhlaskan khauf tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis itu nyerah kalau sudah menghadapi orang-orang yang mukhlisin. Iblis bersumpah sebagaimana apa yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni menyebutkan tentang ucapannya iblis. Qala fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah menyatakan iblis berkata, "Fa bima aghwaytani karena disebabkan engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardi." Sungguh aku benar-benar akan menghiasi perbuatan maksiat, perbuatan dosa dengan keindahan yang ada di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Tapi iblis menyatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Sehingga dengan keikhlasan ini, dari seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan harus ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, maka mudah-mudahan kita bisa terhindar dari kaidus syaitan, tipu daya syaitan, makar-makar syaitan. Ya. Sehingga ini penting, itu perkara yang penting. Kita ikhlaskan seluruh ibadah yang kita lakukan, termasuk khauf, dalam hal ini khauf, takut, perasaan takut, ikhlaskan hanya untuk Allah, maka mudah-mudahan kita akan terhindar dari yaitu tipu daya dan makar-makar iblis syaitan alaihi laknatullah. Ini selesai ayat yang pertama. Kita lanjutkan di ayat yang lain, wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Walain jaa nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, amanna billah. Pertama ngakunya beriman. Fa idza udhiya fillah, dan apabila mereka ditimpa ujian karena Allah, ketika membela agama Allah kemudian mereka ditimpa ujian, ditimpa gangguan. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka mereka itu menjadikan cobaan dari manusia itu sebagai ataukah seperti azabnya Allah. Ketika ada manusia mengganggu dia, menyakiti dia, sudah tunduk, sudah menyerah. Seperti ketika azab Allah menimpanya. Wala in jaa nasrun, akan tetapi ketika datang kepada mereka pertolongan, kemenangan dari Rabb-nya, dari Rabb-mu, la yaqulunna inna kunna ma'akum, niscaya mereka benar-benar akan mengatakan sesungguhnya kami itu bersama kalian. Ya. Ini orang-orang yang imannya itu tidak kuat. Awalaisa Allahu bi'alama bima fi sudur alamin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di dada-dada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini? Al-Ankabut ayat yang ke-10. Ini sempurna ayatnya, lengkap ayatnya seperti itu. Kita akan membaca beberapa mufradat yang ada dalam ayat tersebut. Wa minan nas, yakni ai ba'dun nas, sebagian manusia. Di sini min adalah min at-tab'idiyah. Min yang menunjukkan sebagian. Wa minan nas yakni ba'dun nas, sebagian manusia. Ada yang seperti itu. Yani man yaqulu amanna billah, ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, yani ayyad da'i al-iman bi lisanihi, mereka mengaku iman dengan lisannya. Dengan lisannya mereka mengaku beriman. Tapi ketika fa idza udhiya fillah, yani ay li ajli Allah jalla wa ala, ketika mereka diuji, ketika mereka disakiti, ketika mereka diganggu karena Allah, karena membela agama Allah jalla wa ala yang maha mulia lagi maha tinggi, maka mereka itu ja'ala fitnatan nas, mereka menjadikan fitnah dari manusia, yakni adahum wa nailahum iyyahu bil makruh, gangguan mereka, apa yang mereka lakukan kepadanya dengan perkara-perkara yang mereka benci, mereka jadikan ka'adzabilah, seperti adab Allah. Ini ay ja'ala adan nas alladhi yanaluhu bisababi tamassukihi bidinihi ka'adzabillahi alladhi yanaluhu ala irtidadihi an dinihi. fa firra min alami adan nas ila alami adzabillahi fartadda an dinihi. Na'udzubillah. Jadi maksudnya adalah mereka menjadikan gangguan manusia yang mereka timpakan kepadanya dengan sebab berpegangnya dia dengan agamanya seperti azab Allah, yang mana mereka dapatkan sehingga mereka murtad dari agamanya. Baru diganggu sedikit, keluar dari agama Islam, mereka ikut keluar, murtad dari agama Islam. Fakirra min alami adan nas ila alami adabillah. Maka mereka lari dari sakitnya gangguan manusia kepada sakitnya azab Allah, fartadda an dini, sehingga mereka murtad dari agamanya Allah. Ini sebagian orang yang seperti itu. Mengaku beriman, tapi baru sedikit dicoba, sedikit diganggu, sudah lari. Sudah tidak mau melakukan ketaatan lagi. Bahkan, na'udzubillah, sudah tidak mau beragama dengan agama Islam lagi. Baru sedikit dicoba, sedikit diuji. Ya. Sehingga mereka itu sama dengan lari dari siksaan manusia menuju kepada siksaan Allah. Karena mereka murtad dari agama Allah. Tapi, wala in ja'a nasrun, ketika datang kepada mereka nasrun min rabbika, pertolongan dari Rabbu, yani fathun wa ghanimatun, kemenangan serta ghanimah. Ketika datang kepada mereka kemenangan serta ghanimah, maksudnya mereka mengatakan inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Maksudnya fid dini, bersama kalian dalam hal agama. Kami juga sama-sama Islam. Ya. Padahal ketika diajak berperang, mereka lari. Mereka murtad. Fa'ashrikuna bil ghanimati, sehingga sama-samalah kami dalam hal ghanimah. Maksudnya kami juga berhak mendapatkan ghanimah, karena kita juga muslim. Ketika kaum muslimin menang, ya, mereka itu mengaku Islam lagi, kemudian mereka minta jatah ghanimah. Ini keadaan sebagian orang pada masa itu. Tapi ketika kaum muslimin ditimpa oleh kekalahan, ditimpa oleh gangguan manusia, mereka murtad dari agama Islam. Nah, padahal Allah itu Maha mengetahui bima fi suduril alamin, yakni bima fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka, minal imani wan nifaq, baik itu keimanan maupun kemunafikan. Allah tahu siapa orang yang benar-benar iman dan siapa orang-orang yang munafik. Cuman sekedar mengaku iman dengan lisannya, ternyata setelah diuji sedikit oleh manusia, baru nanti dia akan murtad. Maka inilah munafik. Ini makna mufradat yang ada dalam ayat tersebut. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmalil ayat, makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala 'anil dakhili fil iman bila basiratin annahu idza asabathu mihnatun wa adan min al-kuffar ja'ala hadha al-adha alladhi la budda ayyana lar-rusula wa atba'ahum mimman khalaqahum ja'ala dhalika fi firarihi minhu wa tarkihi as-sabab alladhi nalahu min ajlihi ka'adzabillahi alladhi farra minhu al-mu'minun. Fafarra min alami azabi a'da'illahi fi tarkihi dinahu ila azabillah. Fastajara min ar-ramdha'in binnah. Wa ila nasarallahu jundahu wa awliya'ahu qala inni kuntu ma'akum wallahu alimun biman tawa' alihi suduruhu minan nifaq. Mana global dari ayat ini? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang orang-orang yang masuk dalam iman dengan tanpa basirah. Maksudnya orang yang mengaku beriman tapi dia tidak punya ilmu tentang keimanan itu sendiri. Yani annahu idza asabathu mihnatun, bahwasanya ketika mereka tertimpa oleh sebuah musibah, cobaan, mihnah, wa adan minal kufar, juga gangguan dari orang-orang kafir, ja'ala hadzal adza, maka mereka menjadikan gangguan ini, yakni yang mana hal tersebut la budda ayyana lar-rusul wa atba'ahum, yang mesti terjadi pada para rasul dan juga para pengikut mereka dari kalangan orang-orang yang menyelisihi mereka. Ja'ala dhalika fi firarihi minhu, maka hal tersebut mereka jadikan alasan untuk lari darinya. Wa tarkihi, dan juga meninggalkan as-sabab, sebab-sebab yang mereka dapatkan karena hal tersebut, sebagaimana adab Allah alladhi farra minhu al-mu'minun, yang mana kaum mukminin lari darinya. Lari dengannya, lari darinya. Fa farra min alami adabi a'da'illah, maka mereka lari dari sakitnya adab a'da'illah, musuh-musuh Allah, untuk meninggalkan agamanya kepada adab Allah. Orang yang seperti itu sama dengan orang yang lari dari gangguan manusia menuju kepada adab Allah. sehingga mereka pantas untuk dibakar dalam panasnya api neraka. Alhamdulillah. Tapi wa idza nasarallahu jundahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menolong tentaranya, wa auliyahu, dan juga wali-walinya, qala, maka orang ini akan mengatakan, inni kuntu ma'akum, sesungguhnya kami itu bersama kalian. Padahal tadi sudah lari. Ketika kaum muslimin menang, baru mereka itu mengaku bersama kaum muslimin. Wallahu alimun bima yani bimamta alihi suduruhum minan nifaq. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemunafikan yang terlipat dalam dada-dada mereka. Di sini ma tafsirkan dengan bimamta, ma tafsirkan dengan min, minan nifaq. Jadi dengan Allah itu mengetahui kemunafikan yang tersembunyi, yang terlipat dalam hati-hati mereka. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, annaha afadat anna al-khawfa minan nas ayyanaluhu bima yakrahu bisababil imani billahi min jumlatil khawfi min ghairillahi al-mustalzimi lidha'fil iman. Bahwasanya ayat ini memberikan faedah bahwasanya perasaan takut kepada manusia, yaitu ketika mereka itu menimpakan apa yang membuat mereka tidak suka dengan sebab keimanan kepada Allah, ini termasuk di antara bentuk perasaan takut kepada selain Allah yang mengharuskan hal tersebut melemahkan iman. Sehingga ini sangat berkaitan dengan membahasnya itu masalah khauf. Ya. Ketika seorang itu takut dengan gangguan manusia dengan sebab mereka beriman kepada Allah, maka ini termasuk di antara takut dengan selain Allah. Ya. Ketika seorang takut dengan gangguan manusia karena sebab dia itu berpegang dengan agama Allah, maka ini termasuk di antara bentuk takut kepada selain Allah yang ini akan mengharuskan lemahnya keimanan. Jadi ini sangat sesuai dengan pembahasan kita. Kita lanjutkan di mana istifadah min ayat. Faedah yang diambil dari ayat ini yaitu yang pertama, annal khawfa min adan nas bisababil iman khawfun min ghairillah. Ini kembali lagi disebutkan di sini bahwasanya perasaan takut dari gangguan manusia dengan sebab beriman ini termasuk dari bentuk takut kepada selain Allah. Takut kepada gangguan manusia dengan sebab keimanan, makanya termasuk di antara bentuk takut kepada selain Allah. Jelas ini karena manusia. Dia itu ketika diganggu, kemudian dia takut dengan gangguan tersebut, sehingga dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang mengganggu. Mereka kan takut dengan manusia. Takut dengan orang kafir. Orang kafir memaksa kita kembali kepada murtad dari Islam, kembali kepada agamanya mereka, kita ikuti ancamannya mereka, berarti kita ini termasuk dia bentuk takut kepada mereka. Alhamdulillah. Atsani wujub as-sabri 'ala al-adha fi sabilillah. Wajibnya bersabar terhadap gangguan-gangguan di jalan Allah. Tentunya Allah itu akan menimpakan gangguan. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menimpakan kepada kalian perasaan takut, khauf, ju', kelaparan, naqsimil amwal, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, ya. Dan Allah menyatakan wabashiril sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sehingga ini kewajiban sabar. Di sana memang gangguan pasti ada. Ya. Kemudian yang ketiga, dana'atu himmatil munafiqin, yakni rendahnya ambisi, keinginan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, isbatu ilmillahi ta'ala, dalam ayat yang mulia ini terdapat padanya penetapan akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ini. Awalaisallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Di sini kan terdapat padanya penetapan akan ilmu Allah itu sangat luas. Allah itu maha mengetahui apapun yang tersembunyi dalam dada-dada manusia, dalam hati manusia, dalam hati seluruh makhluknya. Sehingga ini penetapan akan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua ayat sudah kita baca. Surat Ali Imran ayat 175 dan juga apa yang berkaitan dengan masalah perang Uhud. Kejadian perang Uhud, kejadian yakni Hamra'ul Asad, dan juga apa yang terjadi pada perang Uhud tersebut, dan juga ayat yang kita baca terakhir dari surat Al-Ankabut yang ke-10. Insyaallah untuk ayat yang selanjutnya, surat At-Taubah, berkaitan dengan masalah yakni Masjid Dirar ataukah yang lainnya dalam kemudian insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.